janji diriku. Teringat lagi hatiku pada dirimu, kenangan pahit semasa kita bercinta dulu. Segalanya ku simpan di mata ini, semuanya ku rasa di mulut ini. Oh, oh, hidupku basuh. Kemudian ku sisir rapi mahkota milikku, seperti mimpi penghias dalam tidur.